Jadi sini asalnya la, lata, asalnya la sama ta utanin. Ini yang pertama. La sama ta. Ada mengatakan ini ta zaidah. Ini kan termasuk ta zaidah. Asalnya la kemudian ta zaidah. Ada mengatakan ta ini kalau ini ta zaidah dinamakan zaidah. Apa namanya? Untuk memuanaskan kalimat. Untuk memuanaskan lafaz. Supaya lafaz itu menjadi muannas. Itu pertama. Kalau begitu, kalau ini untuk muannas lafaz, memuanaskan lafaz, berarti tak asalnya sukun. Kalau tak di sini untuk memuanaskan lafaz, berarti tak di sini adalah apa? Adalah sukun asalnya. Tapi kenapa ini di fathah? Nah, dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan kata ketemu dua sukun. Mana ada sukun ini? Ta sama alif. Ada yang mengatakan bukan dua sukun, tapi apa? Untuk membedakan antara apa? Ta ta'nits sama sebagai fi'il dan tau ta'nits sama sebagai pada huruf. Karena ta yang masuk pada fi'il itu diapakan? Di sukun asalnya kan, tapi kalau tau tanis yang masuk pada huruf itu diapakan? Di fathah, di harokati, seperti rubata, gak ada rubat, rubata katanya gitu. Ala kulain ini apa namanya, permasalahan ini gampang, di berkabang saja antinis, sementing ta ini ta za'ida la la nafia. Tahe tak zaiga. Kenapa dia di fathah? Kenapa wa sukun? Ono sing ngomong ini, ono sing ngomong ini, itu jelas. Baik. Asalisu mimma ya'malu amala laisa, yaitu la tawahiyya la an-nafiya. Zidat alaiha atta, tak ditambah pada la, pada la. Tak ditambah pada la. Tujuannya litani silafat untuk memuhanaskan lafaz. Aulil mubalagha, aulil mubalagha untuk apa mubalagha? Untuk mubalagha. Mubalagha dalam penafian. Mubalagha dalam penafian berlebihan, dalam penafian lebih ditekankan dalam penafiannya. Saya tulis fa idza kana kadzalik fa ya ta'un ukhra wa laysa ta'u ta'ni silafat. Faidah kana dhalik, faidah kana kadhalik, faiyya ta'u ta'nis ukhra, faiyya ta'un ukhra, falaysa ta'u ta'nis. Baik, kalau kita katakan ta'in lil mubalagha, kalau kita katakan ta'in lil mubalagha, mubalagha dalam menafikan, mubalagha dalam bentuk penafian, maka berarti tak di sini bukan tahu ta'nits, jazakallah. Bukan tahu tak ta'nits. Ingat, bukan tahu ta'nits tapi apa? Tak lafaz tak, tak yang lain. Namanya apa? Enggak diberitahu. Ya sebenarnya tak yang lain itu saja. Yang penting bukan tahu ta'nits, bukan tahu ta'nits, tapi tetap dikatakan dia ziyadah. Tetap dikatakan ziyadah. Cuma ziyadah ini ada yang mengatakan untuk ta'nits lafaz dan untuk apa lilubah mubalagha. Kalau dia ini mubalagha, berarti bukan untuk ta'uta, ta'nits. Paham insyaAllah kalau di sini? Baik. Di sini ada faedah dari perkataan Imam Muqtadi rahimahullah ta'ala. Bahwasanya ta ini ditambah di huruf itu ada tiga. Yang di mulia Muhyiddin punya ditulis. Atau ada? Ada. Ada namanya? Ya, kalau ada berarti apa? Berarti tak di sini ditambahkan di dalam huruf itu ada tiga. Pertama apa? Huruf jar yaitu rub, rubah. Yang kedua apa? Huruf ataf yaitu sum, summa. Bisa baca summata, rubata. Yang nomor tiga huruf na, nah jadi tak zaidah, Ta zaidah itu ditambahkan pada tiga huruf tok, enggak ada yang lain. Pertama ada huruf jar yaitu rubah, dibaca rubata boleh. Kemudian pada huruf atop pada itu summa, summata. Yang nomor tiga yaitu la, yaitu la, lata. Bismillahirrahmanirrahim. Itu faedah tambahan apa? Tambahan ta zaidah yang jatuhnya pada huruf, ingat ya, yang jatuhnya pada huruf. Pokoknya ta di sini tak namanya ta zaidah, ingat ya. Namanya ta zaidah. Maksudnya insyaallah ta zaidah ada yang mengatakan ta ini ta'ul li ta'nits al lafaz, dan ada yang mengatakan ta lil mubah lil mubalaghah. Pada nak nafi perbuatan kita. Mana sahabat? Enggak. Karena bukan jadi fa'il. Kalau fil fa'il mu'annas. Apakah fil isim setelahnya jadi fa'il? Ya lafadznya, ya lafadznya, lafadznya itu mu'annas begitu saja. Lafadznya mu'annas begitu saja. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa syartu i'maliha, dan syarat diamalkannya lata. Syarat diamalkannya lata, beramal amalan laisa. Adalah ayakuna ismu wa khobarwa lafzul hin. Harus isimnya dan khobarnya itu lafadznya hin. Isim ialah fatihin, khobar ialah fatih, lafatihin. Ibnu Isam di sini punya dua, punya tiga akwal di sini. Ibnu Isam sendiri punya tiga akwal ditulis. Ibnu Isam fi hadzal masalah. فابن هشام في هذه المسألة له ثلاثة أقوال. له ثلاثة أقوال. ساتو وفي الأوضح ذكر أن شرطها أن شرطها أن يكون ما دل على الزمان أن يكون ما دل على الزمان وفي الشذور ذكر أن يكون اسمها ثلاث كلمات ايكون اسمها بكسر ثلاث ايكون اسمها لفظ الحين والساعه والاوان والاوان وفي القطر كما ترى والصواب أن شرطها أن يكون اسمها وصواب شرطها وصواب شرطها أن يكون اسمها لفظ الحين وما رادفها انظر صدر الذهب halaman 200 Allah di satu halaman 278 Wasujai halaman 61 Walfaki Sejus 2 halaman 16 Sejus 2 halaman 14 disebutkan di sini. Di sini beliau subhanahu wa taala mensyaratkan isimnya harus apa? Isimnya dan khabarnya harus lafadznya hin. Isimnya, khabarnya harus lafadznya hin. Tadi satu toh. Ibnu Sab rahimahullah taala dalam kitab Allah Masalik, Ibnu Sab sendiri di tiga kitab berbeda. Pertama, beliau sebutkan di kitab Al-Awdah, isimnya itu, syaratnya itu sepenting madal ala zaman. Sepenting menunjukkan waktu. Waktu begitu saja. Enggak disyaratkan hin wala yang lainnya. Yang kedua, mutlakon begitu boleh sebutkan, mutlakon. Kemudian boleh suka dalam sutur zat, isimnya itu harus tiga kalimat. Enggak boleh lebih. Lafadznya hin, sa'a, dan awan. Sa'a, hin, dan awan. Awan juga artinya waktu. Dan di dalam qatar, ya seperti ini keadaannya. Walakul halim berislam rahimahullah ta'ala berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah isimnya, khabarnya, apakah lafadz hin atau boleh yang lainnya, itu ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara beliau sendiri. Ayatuna ismuha wa khabar wa lafzul hin. Hendaknya isimnya dan khabarnya itu lafadz hin. Wasan yang kedua, yuhdafu ahazul juz'aini, harus dibuang salah satu dari dua bentuk ini. Ima isimnya, wa ima khabarnya. Itu salah satunya harus dibuang. Salah satunya harus dibuang. Ima isimnya, wa ima khabarnya. Enggak boleh nampak isimnya dan khabarnya, enggak boleh. Jadi lata ini isimnya atau khabarnya enggak boleh nampak. Harus salah satunya dibuang. Ima isimnya, wa imma khabarnya yang dibuang. Wal ghalib ayakun al mahdhuf ismaha, tapi umumnya yang dibuang itu isimnya bukan khabarnya. Umumnya yang dibuang itu isimnya bukan khabarnya. Ingat isimnya yang dibuang. Qala ta'ala fana adau wa la tahina mana? Aina isimnya? Dibuang. Mana khabarnya? Hina. Huna hina lafadznya hin. Dan isimnya dibuang juga lafadznya hin. Adi walata. Ya, walata alhinu hina manas. Walata alhinu hina manas. Alhinu isimnya dibuang. Aina khabarnya? Hina. Dua lafadz hina. Satu isimnya hina. Yang kedua khabarnya hina. Masing-masing lafadznya hina. Salah satunya dibuang. Salah satunya dibuang. Dan kebanyakannya dibuang apa isim? Isimnya. Wa taqdiru Allah ta'ala fana ada ba'duhum ba'du al-laysa al-hinu hina qafir hina firar al-anna al-laysa al-hinu hinu isimnya laysa. Laysa wa ba'wa la. La mananya laysa sahab? La mananya laysa idat? Wa la ta'ala laysa hinu. Tidak ada pada waktu itu hina manat waktu lari. Tempat untuk berlari. Idan walata walaysa alhinu. Hinu isimnya. Hina manat tempat lari. Maka karena ada batu-batu. Sebagian mereka manggil sebagian yang lain. Alaysa alhinu. Tidak ada hari ini. Hari. Tidak ada waktu ini. Hina firar. Waktu lari. Tidak ada waktu lari lagi. Sudah ngerti? Idan aina isimnya. Isimnya dibuang. Berupa apa? Alhin. Mana kabarnya? Alhina firar. Kira-kira faham ini insyaAllah ya kan? Qasim, paham Qasim? Ingat, lafad isimnya, khabarnya harus lafad hin, khabarnya hin. Itu kata Ibn Sam di sini ya. Ibn Sam di sini bilang al-hin, ma'al-hin. Cuma salah satunya enggak boleh disebutkan bareng-bareng. Harus ada yang dibuang. Ternyata mayoritasnya yang dibuang apa adalah isimnya. Waqad yuhzafu khabaruha wa yabqa ismuha. Kadang-kadang khabarnya itu yang dibuang, isimnya tinggal, khobarnya ada, isimnya ada, khobarnya dibuang. Tapi ini sedikit. Kiraat ibadihim wala tahinu birrafa. Kiraat sebagian mereka membaca wala tahinu. Wala tahinu. Aina? Ini isimnya hinu. Aina khobarnya? Dibuang. Wala tahinu. Wala tahinu. Hinu isimnya lata. Aina khobarnya? Hina manas dibu? Dibuang. Hina manas dibu? Dibuang. Ditulis inda qali birafa. Qara'a bihi al-Jurzani. La. Qara'a bihi kadzalika bil jarri kharaja bi. La. Baik. Kuri asyududan. Maka kira diwadim kuri asyududan. Kama qala Ibnu Malik rahimahullah ta'ala kuri asyududan. Kama qala Ibnu Malik rahimahullah ta'ala. Jadi dibaca wala tahinu itu syududan. Menilisi kaidah. Kiraannya ya, kalau ini kiraannya ya. Kiraannya syududan. Nah. Nah, insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah. Jadi kalau gitu huruf-huruf yang memiliki amalan laisa ada berapa? Ada 3 ya. Satu apa? Ma 2. La 3. Lata. Ma, la dan la, lata. Ingat ini, 3 ini beramal-amalan laisa, tapi ada surut-surutnya. Surut-surutnya diingat-ingat. Ana makul dihafal, diingat-ingat. Kenapa lain dah? Dua ungkapan lain ya kan. Kalau dihafal ketika ditanya lupa ya padha wae. Diingat-ingat, berarti diingat-ingat kan diingat terus. Iya sa'a hina yang dimana waktu, penting mananya waktu. Qala al-musannifu rahimahullah as-sani inna wa anna lit-ta'kid walakin lil-istidrak wa ka'anna lit-tashbih aw dhanni wa laita lit-tamanni wa la lit-tarajjuh aw isfak bit-ta'lil fayansibna al-mubtada isman launna wa yarfa al-khabar khabar launna. Ini insyaallah lebih gampang daripada yang lain. Afani min nawasikh al-mubtada wal khabar. Apa nawasikh? Yang bisa menghapus mubtada dan khabar. Yang sani ya, kedua kemarin apa kedua itu? Menasakh mubtada wal khabar. Jadi apa? Isimnya dan khabarnya kan karena waktu. Sekarang model lagi amin nawasikhul mubtada wal khabar ma yang sibul isma wa yarfa'ul khabara. Menasakhkan isim dan merafakan khabar. Wa yasittatu ahruf. Ini ada 6 huruf. Pertama inna wa anna wa ma'na wa ma'at taukid. Inna artinya taukid, wa anna artinya taukid. Dibaca takid wa taukid sama insyaallah. Terusnya taqulu zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Thumma tudkhilu inna. Jadi zaidun qa'imun tada khobar. Zaidun tada qa'imun khobar. Tsumma tudkhilu inna, kemudian kau masukkan inna litakidil khabari wa takriri, untuk menekankan, menguatkan ya pengkhabaran dan untuk menetapkannya. Kalau asik pada zaidun qaim kurang kuat toh. Kalau ada inna sesungguhnya zaid, ada huruf penekanan. Seperti penekanan zaidun qaim. Ada ikhbar, Zaid datang itu saja. Tapi kalau antum pakai inna untuk menguatkan khabar yang antum datangkan. Dan untuk menetapkan khabar yang kamu datangkan. Inna Zaidan qa'im. Zaid itu benar-benar datang. Berarti kawan, itu mesti inna. Hala mana li ta'kid. Hala mana inna itu menta'kidil khabar. Inna itu menta'kid ayat inna itu untuk menguatkan khabar yang kamu datangkan. Ngerti? Zaidun qa'im. Fatakul inna Zaidan qa'iman. Wa kadzalika anna ana juga li ta'kid ila anna la budda ayasbiqa kalamun tsumma anna di sini harus didahului oleh kalam, harus didahului oleh kalam. Enggak boleh antum ujug-ujug anna zaidan qa'im qata ujug-ujug tanpa ada sebelumnya antum balak antum bilang anna zaidan qa'im keliru. Syaratnya anna beramal dan itu benar dia harus didahului oleh kalam sebelumnya. Harus didahului kalam sebelumnya. Kakolika balawani awjabani balawani anna zaitan qa'imun. Awajabani anna zaitan qa'imun. Yasurruni za'anna zaitan qa'im wa'akala. Warahu dalik. Disengkat itu hanya balawani ta'a sabani ta'a. Yang lain boleh. Yang lain boleh. Walakin. Sekarang lakinna. Wa makna al-istidrak. Lakinna artinya istidrak. Wa ta'kibul kalam. Biraki ma'ya tawahamu subutu au nafyu. Lakinna itu artinya istidrak. Ayat ta'kibul kalam mendatangkan kalam setelahnya untuk mengangkat suatu pemahaman yang keliru tetapnya atau tidak tetapnya. Perhatikan ini lakinya di sini kawan, apa namanya ta'kibul kalam yaitu mendatangkan lafaz setelahnya dalam sisi ada bentuk kritikan atau mendatangkan kalam setelahnya dengan mengomentari bentuk mengangkat apa-apa yang disangka itu tetap dan tidak tetap. Jadi disangka awal itu tetap ternyata enggak tetap, disangka atau tidak tetap, disangka enggak tetap, ya ditiadakan, disangka ternyata tetap. Ada ini fungsinya. Yuqalu Zaidun alim. Zaid ini alim. Fayuhamu anna dzalika salih. Difahami orang namanya alim mengharuskan saleh. Ah ketika ada Zaidun alim, Zaid adalah alim. Fayuhamu adzalika fayuhimu dzalika anna saleh. Maka yuhim, kata-kata alim di sini, memberikan pemahaman kepada orang yang keliru, bahwa sudah dia adalah soleh. Lah antum ingin menyanggah, dia gak soleh. Fatakul lakin naufasek. Alim tapi fasek. Berarti kan? Jadi sekarang, kata-kata Zaidun alim, itu ada perasaan, dan ada di situ isyarat, namanya alim itu kan, mengharuskan kata mereka kata orang awam dia adalah soleh, namanya punya ilmu dia akan soleh kan begitu akan baik seterusnya. Tapi kemudian si yang mutakalim ketika dibilang Zaidun alim ini melihat ini keliru ingin menyanggah untuk mengangkat pemahaman yang keliru tadi, bangun menyanggah untuk alasan pemahaman yang keliru tadi, ngerti kan? Sehingga dikatakan lakinna untuk menyanggah dengan mengangkat pemahaman yang keliru, imam tetap, imam enggak tetap, ngerti kan? Dan sini enggak tetap, yaitu dia itu enggak soal tapi pak fasik, lakin nau fasik. Terusnya, watakul ma zaitun suja, tidaklah zait ini pemberani. Nah, namanya enggak berani, lihat payuhim zalikan naulai sabikarim, berarti enggak mulia dia. Enggak dermawan dan enggak mulia. Gak berani, penakut, yuk hindari karena oleh Nabi Karim. Memberikan pemahaman yang keliru, bahwa karena dia itu adalah gak mulia. Lah, antum ingin menyanggah. Ingin menyanggah. Pemahaman yang keliru ini, yang katanya gak mulia ini, ente tetapkan dia adalah mulia. Agada, fatakul lakinnahu karim. Wahada isbat. Wahada isbat. Yang pertama adalah nafi. Nah, maafin salam ini, Fahan. Faham insyaAllah ini? Tayyib. Contoh lagi, seorang itu apa ya, Fahan, anak? Zaitun, apa Zaitun Tawilun. Atau Zaitun, apa namanya, Tawilun. Zait itu panjang, tinggi. Jadi dia tahu-tahu dari tinggi itu, pemahamannya orang, dia adalah kurus. Maka aku ingin tetapkan, enggak kurus dia. Enggak kurus dia, aku tetapkan, bahwa apa namanya, lakinnahu, apa yang kan saminun. Maka ada yang saya menyanggah untuk mengangkat sesuatu yang keliru. Ima butuh isbat, wain butuh nafi. Qala al-musannifu rahimahullah. Cepat-cepat kan sekarang? Terus semaruf ini insyaAllah kan? Tayyib. Wa ka'anna li tashbih. Karena ini li tashbih. Kakaulika kana Zaid dan Asadun. Namanya kana di Zaid ini menyerupai Asad. Ada berat tasbih. Abidzan atau untuk prasangka saja, bukan tasbih. Kana Zaid dan Katib. Jadi bukan kok menyerupakan Zaid ini Katib, tapi menyangka seakan-akan koyoi Zaid ini adalah Katib. Bukan menyerupakan, tapi koyoi. Sepertinya dia, persangka dia, anak menyangka, kayaknya dia adalah katib. Jadi ingat ke anak ini, ima li tashbih wa ima li lidzan. Ima tashbih wa ima lidzan. Lihat sejak kalamnya. Mungkin enggak antum katakan, Zaid ini adalah Asad, persangka ini. Enggak mungkin. Maksudnya anak menyangka Zaid adalah Asad, beneran. Enggak mungkin kan, maka itu pasti li tashbih. Tapi kalau anda kata itu apa li? Lillah mungkin karena Zaitan katib, seakan-akan Zaitan ini katib, bukan tashbih tapi zon, aku menyangka Zait adalah katib. Tapi kalau Zait ini adalah inti sangka adalah serigala, berarti inti yang perlu diobati. Maunya ke Zait serigala itu suji kaki kotan ini. Nah, tapi kalau zon kemungkinan bisa lah, kalau karena Zait itu katib, karena Zait itu alim. Karena kan itu alim. Karena sakannya kan dia itu adalah pelah. Itu mungkin. Tapi kalau sama serigala, karena kan temboon, jijarun. Ada batil ada. Kita sebutnya maksudnya ya. Kita sebut. Tapi kalau prasangka mungkin, mungkin prasangka ini. Mungkin enggak. Lai talit taman ni, lai ta ini lit taman ni. Apa taman itu? Wa talabu malakum afi. Baik, tamani adalah tolabuma, menuntut sesuatu la tomaafi yang tidak ada harapan sama sekali dalamnya. Istilah kita mustahil. Jadi menuntut sesuatu yang tidak ada harapan sama sekali. Sar, ngaji orang gak pena loh, Sar. Allah, Sar. Ngaji orang gak pena gitu, Sar. Nah, ini. Laita mene dicolak misal enak kan. Gowo ngono. Ya wis katen gowo. Nah, riwalai talit taman ni. Sekarang lai talit taman ni. Talabu mala tamafi. Menuntut apa-apa yang tidak ada harapan sama sekali. Blas gadah gak ada harapan. Ai artinya mustahil. Mustahil. Hai ta taman ni. Kakali syekh, lai tasyabab yaudu yauma. Barangkali masa muda ini kembali jarut kesarit salah. Barangkali tadi no mana guys tua sudah tuwek. Enggak mungkin tuwek ini kembali muda meskipun sesaat. atau ente pengen jadi bayi lagi. Ya. Biar bisa Pak menyusui gitu. Biar bisa nyusu gitu. Nah, ini enggak mungkin sama sekali. Hadza litaman, litamanni, hadza litamanni. Ngerti enggak, Pak? Ingat, tamal apa? Mustahil. Enggak mungkin bisa terwujud pengharapan yang mustahil. Ngerti? Itu intinya. Alma fi usrun atau laita ini untuk mengarah sesuatu yang usrun itu sulit dicapai tapi mungkin dicapai. Sulit dicapai tapi mungkin dicapai. Bisa kan? Kalau taman ini enggak mungkin dicapai. Tapi kalau apa ini karena kalau apa? Kalau ma fi usrun itu mungkin dicapai, mungkin digapai, mungkin dicapai tapi sulit sekali. Kakon al mu'tim al ya'is al ya'is al a'is seperti perkataan al mu'tim. Al mu'tim adalah al fakir, al a'is adalah al muhtaj. Seperti perkataan al mu'tim orang fakir, mu'tim itu orang fakir, al a'is langsung butuh. Ngomong begini, laita li king toron minad dhahab, duhai barangkali aku punya apa? Jembatan apa? Kintar apa? Hah? Apa kintaran? Jembatan ya? Lah kintar itu istilah banyak. Laitali kintaran menabat. Duhai barangkali aku punya kintaran menabat. Itu satu istilah adalah bab yang banyak sekali. Nah orang fakir, orang miskin. Ya bagaimana kalau kintaran itu maknanya? Maknanya adalah kasih. Tapi karena nak seorang fakir atau miskin ngomong-ngomong, duhai aku bisa apa bisa memiliki kintor minat banyak emasnya, mungkin enggak? Mungkin, tapi usur sulit sekali. Kalau ada yang melihat duhai punya mobil sopo, mungkin mobil-mobilan, ingin melihat, nah itu apa? Mafius usrun, mafi usrun, itu usrun sekali kita. Nah, jelas insya Allah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah wala ala li taraji. Lala ini bermakna taraji. Apa taraji? Talabul mahbub al-mustaqrabi husuluh. Talabul mahbub menuntut sesuatu yang disenangi. Al-mustaqrab husul yang dianggap dekat terjadinya. Di talabul mahbub al-mustaqrab husul menuntut sesuatu yang disenangi yang dekat terjadinya. Kaqaulika la'allallaha yarhamuni Bertanya insyaallah dekat Allah itu yarhamuni la'allallaha mujibud da'wah. Makanya ana bilang la'allallahu yarhamuni rahma mahbub la gabub mahbub rahmada rahmah mahbub. Karena rahma ini dia, menurut dunia dia itu mustaqrab husulu, dekat berhasilnya, dekat terjadinya. Meskipun indakah yang lain, orang lain itu jauh terserah. Sebenarnya indah mutakalim itu dekat. Satu lagi Ivan. La'allallaha izawizuni. Barangkali Allah. Zab saya. Sa'ulan kasih sa'Allah. Meskipun indah yang lain 10 tahun kan. Jawiz kata serakon. Sebetulnya zab saya. InsyaAllah al-mustaqrab usulu. Salih wis prosesnya gitu ya. Salih kan. Al-ishwaq. Atau untuk ishwaq kasihan. Kasihan. Wa tawakkul makruh yaitu apa? Tawakkul makruh. Tawakkul makruh yaitu apa? Terjadinya sesuatu yang dibenci. Tawakkul makruh maknanya terjadinya merasa kasihan terjadinya suatu kejadian yang enggak disukai. Tawakkul makruh, kasihan sesuatu yang tidak disenangi itu ternyata terjadi. Kaqaulika la'alla Zaidan halik. Halik ini sesuatu yang enggak disenangi oleh dia. Seperti kayak kawan, lah dia itu kasihan la'alla Zaidan halik, barangkali Zaidan halik. Artinya dia kasihan. Kasihan sesuatu yang enggak disukai terjadi. Dia itu kasihan. Sesuatu yang enggak disukai bahwa halik itu terjadi, dia enggak suka. Maka la'alla Zaidan halik. Lah sama anak senang mengharap. Wah, batal kalau mengharap. Kalau dikatakan halik ini yang disenangi, biarkan dia mampus atau yang lainnya, berarti orang ini batil. Sama temannya seperti itu. Naam, ikhwan. Kaqulika faqula lahu qawla inna la'allahu yatadzakkar. Ailikai yatadzakkar. Jadi awal ta'lil, maknanya ta'lil. La'allah bimana lita'lil. La'allah bimana lita'lil. Tapi di sini indakal li ta'lil wa ra'yul qasai wal aqfas. Wa ra'yul qasai wal aqfas. Wa ra'yul qasai wal aqfas. Jadi apa ini? Lakinna ini, la'alla ini bagaimana li ta'lil itu ra'yunya qasai dan ra'yunya aqfas. Kaqauli ta'ala faqula lahu qaulal layyina la'allahu ay likay yatadzakkar. Maknanya la'alla likay supaya dia yatadzakkar. Nasala zalikal aqfas. Baik, insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.